parang ati nison senyang go peri tanpa riko mulai son mong tete proso nong angin lan kumantungi meko waran rasa ison serangi ngorong merko hangsun Riko wero kaya parang